Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan syarah dari Asy-Syarawi hafizahallahu taala, kita merajah mengulang apa yang disampaikan oleh Syekh Al-Imam Al-Barbahi rahimahallahu taala. Qala Imam Al-Barbahi rahimahallahu taala. Itu yang ngobrol jangan ngobrol, yang di belakang tiang. Di belakang tiang. Walaupun kalian tidak paham, minimal belajar beradab di majelis. Walaupun tidak paham apa yang saya sampaikan, minimal belajar beradab di majelis. Dengar, lihat yang mengajar. Paham salah ya. Walaupun tidak paham apa yang disampaikan, minimal belajar. Iya. Disebutkan dalam Kutubul Mustalah. Iya. Di zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala alaf. Iya, ribuan orang hadir. Sebagian mereka memang ya'khudul hadis, ya'khudunal hadis dari Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Ya, sebagian mereka hadir untuk mendengar, sehingga kata para ulama ada di antara mereka yang yuktab huduruhum wala yuktabu hadithuhum. Kana laulad ya wasighar wasibyan datang. Ada sebagian mereka memang hadir mengambil hadis, sebagian mereka hadir ya atau mengambil adab dari para ulamanya. Ya, minimalnya belajar beradab di majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Imam Al-Barbahi rahimahullahu taala, kata beliau, i'lamu anna al-islam huwa sunnah wa sunnata hiya al-islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Apa terjemahannya Muhammad? Yang kencang. Hai ilmu. Nah, ilmu wal Islam, wa sunnah, wa sunnah yal Islam, wa la yakumu ahaduhuma illa bil akhar. Ketahuilah Islam adalah sunnah, sunnah dari Islam, dan tidak akan mungkin sesuatu tegak kecuali dengan yang lain. Ini menunjukkan hamiyah as-sunnah. Islam yang murni adalah apa yang dibawa oleh sunnah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yakni aqwal wa af'al, perbuatan-perbuatan Rasul, ucapan-ucapan beliau, takdir takdir adalah itulah Islam. Ya, tidak mungkin seorang menegakkan Islam kecuali dengan dia mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam menegakkannya. Qala kata beliau rahimahullahu taala, "Pemina sunnah luzumul jamaah. Faman raghiba ghair al-Islam wa faraqaha faqad khala'a ribqat al-Islam min unuqih wa kana dhalan mudilla." Famina sunnah luzumul jamaah. Apa artinya? Begini, famina sunnah luzumul jamaah. Famina sunnah luzumul jamaah. Mata tadi, famina sunnah luzumul jamaah. Apa? Ya, di antara sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara prinsip Islam, prinsip dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah luzumul jamaah. Senantiasa bersama al-jamaah. Qala, faman raghiba ghair al-jamaah wa faraqaha faqad khala'a ribqat al-Islam min unuqih. Abud. Faman raghiba, ya, barang siapa yang menginginkan selain al-jamaah, wa faraqaha, dan dia misalkan dia dari al-jamaah, faqad khala'a ribqat al-Islam min unuqih. Nah, dia lepaskan tali Islam dari lehernya. Wa kana walan mudilla. Apa artinya adik? Wa kana walan mudilla. Enggak tahu. Abu Ahmad. Wa kana walan mudilla. Ya, dan dia berarti telah sesat. Balan itu sesat, dia sendiri sesat. Mudillan, menyesatkan orang lain. Balan itu sendirinya, dia sendiri sesat. Mudillan, menyesatkan orang lain. Apa itu al-jamaah? Yang prinsip ahlu sunnah al-jamaah untuk senantiasa kita bersama dengannya. Kata beliau, wal asas alladhi tubna alaihil jamaah. Wahum ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rahimahumullahu ajma'in. Apa Mar? Enggak ada juga kitabnya. Ah, khair salah. Apa jis? Nah. Ya, awal asas yang dibangun di atasnya, pondas yang di atas dibangun di atasnya jamaah adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahum ahlu sunnah wal jamaah. Apa, Bah? Enggak ada juga kitabnya, Bah. Kemana lagi orang-orang? Atau karena ada di tempatnya, silakan. Kalau yang punya diambil, yang punya kitab diambil, silakan. Memang enggak pada punya. Khair insyaallah. Ah, pada. Mereka adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka lah ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam Ahlussunnah wal Jamaah. Faman lam ya'khud anhum faqad dhalla wabtada'a. Faman lam ya'khud anhum faqad dalla wa ibtada'a. Abu Muhammad. Di mana nara? Pada Muhammad. Famalam yadanhum faqad dalla wa ibtada'a. Barang siapa tidak mengambil dari mereka para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad dhalla wa ibtada'. Nah, wa kullu bid'atin dhalalatun wa dhalalatu wa ahluha finnar. Apa Ahmad? Ya, semua bid'ah sesat. Kemudian wadalah itu sesatan dan pelaku sesatan fitnah di neraka. Poin yang akan kita bahas di malam ini, ingat ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, wahum ahlu sunnah wa jamaah. Ini akan kita singgung malam ini. Ya, mereka lah ahlu sunnah wa jamaah. Ini para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah asas al-jamaah. Mereka lah ahlu sunnah wa jamaah. Sebelumnya kita lanjutkan dulu. Kata beliau, waqala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la udhra li ahadin fi dalalatin raqibaha hasibaha huda. Abu. Nah, tidak ada bagi seseorang fi dalalatin, ya dianggap itu adalah hak, dia ada itu huda. Wala hudan tarakahu hasibahu dalalah. Amat. Dan juga tidak ada udzur fi hudan tarakahu. Ya, juga tidak ada udzur dia meninggalkan huda, meninggalkan al-haq. Iya, karena dia mengira itu adalah kesesatan. Dan sudah kita baca dari syarah-syarah bihafidzahullah ta'ala. Yang pertama, ini asar dhaif. Dan yang kedua, walaupun seandainya sabit, ini maksudnya adalah yang mu'rid, yang memang dia iya berpaling dari al-haq, tidak menginginkan al-haq. Iya. Adapun seorang yang sudah benar-benar berusaha mencari al-haq dan ternyata keliru, dia mujtahid dan salah ijtihadnya, maka tidak seperti yang dikatakan beliau. Ya, tapi ini maksudnya adalah orang yang benar-benar mu'rid anil haq, berpaling dari al-haq. Namun asar yang ta'if. Qala, kata beliau, faqad buyinatil umur wa sabatatil hujjah wa anqata'al udhru. Abu Mar. Nah, ya, tetap kuat hujjah dan telah terputus udzur. Qala wa dzalika anna sunnata wal jamaah qad ahkama amraddin kulli. Wa dzalika anna sunnah wal jamaah qad ahkama amraddin kulli. Ajis. Hal itu dikarenakan, ya kenapa tidak ada udzur? Ini ta'lilnya. Kenapa? Sunnah jamaah, ya telah memantapkan, ya telah mengokohkan, memantapkan seluruh perkara agama. Sudah sempurna agama ini. Wa tabayyana linnas. Tabayyana linnas. Fa'ala an-nas al-ittiba'. Abu Muhammad. Wa tabayyana linnas. Ya, telah jelas kepada manusia. Telah sempurna, telah jelas bagi mereka. Fa'alan nas al-ittiba'. Ya, atas kewajiban mereka manusia adalah al-ittiba'. Ya, setelah ya beliau menerangkan tentang pentingnya sunnah dalam Islam, tidak bisa pisahkan Islam dengan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di atas prinsip sunnah adalah luzumul jamaah. Beliau terangkan siapa itu al-jamaah. Jamaah adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ahlus sunnah wal jamaah. Sehingga orang-orang mengikuti mereka, mereka lah ahlus sunnah wal jamaah, orang mengikuti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga karena Islam dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan semua perkara agama kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat telah menyampaikan kepada murid-murid beliau, para tabi'in, para tabi'in. Telah jelas semuanya. Tidak ada udzur seorang berpaling dari al-haq, meninggalkan al-haq. Ya, tidak mau belajar al-haq. Ya, seorang yang berpaling dari al-haq, maka dia tidak ada udzur lagi. Dia berdosa. Karena telah jelas al-haq kepada manusia, telah jelaskan oleh Rasul kepada para sahabat kepada tabi'in, para tabi'in kepada murid-murid mereka. Kewajiban mereka adalah mengikuti al-haq, bukan meninggalkan al-haq. Kemudian di terakhir yang sudah kita sedang kita bahas adalah karena agama ini adalah Al-Qur'an dan Sunnah wal ijma' wa majanis sahabah, ya tidak boleh seorang mengikuti akal dan hawa nafsu mereka. Bahaya yang mengikuti hawa nafsu dalam beragama. Kata beliau, wa'alam rahimakallah innama anna dina innama ja'a min kibarillahi ta'ala. Ketahuilah rahimakallah, sesungguhnya agama itu hanyalah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yudha' ala kulli rijal wa ara'ihim, tidak diletakkan, tidak diserahkan kepada akal-akal manusia dan ra'yu mereka. Iya, al-haq itu adalah maqala Allah wa qala Rasuluh. Wa ilmuhu inda Allah wa inda Rasul, ilmunya ada pada Allah dan Rasulnya. Allah telah mengajarkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala tattabi' syai'an bihawaka, maka jangan kau mengikuti sesuatu yang perkara agama ini dengan hawa nafsumu. Patam ruqa minad din patah hujamin Islam. Kalau sampai engkau mengikuti hawa nafsu dalam beragama, nisan kau akan lepas dari agama dan keluar dari Islam. Sudah kita baca kemarin bahwasanya ya ittiba'ul hawa ini banyak mafsadahnya, kerusakannya. Iya, ada yang sampai menyebabkan dia keluar dari agama, ada yang tidak keluar dari agama tapi dia menjadi seorang yang sesat, menyesatkan walaupun dia keluar dari agama. Qala fa inna la hujjata lak, karena tidak ada hujjah bagimu. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatihi sunnah, Rasul telah menjelaskan pada umatnya sunnah. Wa adaha li ashabi, dan telah menjelaskan kepada para sahabatnya. Wahumul jamaah, wahumul sawadul azam. Ini huwa nafila rahiman rahimukumullah, yang sedang kita bahas dan terkait dengan apa namanya poin ketiga, yaitu penjelasan beliau rahimahullah bahwasanya mereka para sahabat Rasulullah adalah ahlu sunnah wal jamaah. Qulillahi rahiman rahimakumullah, bukti di antara bukti pentingnya kita belajar akidah. Jadi tanggal 24 Dzulqa'dah kemarin, ya, mereka ahlul dalal melakukan mu'tamar di Cisnya. Iya. Di Badar sana. Lah mereka perayaan peringati kematian atau apa presiden yang dulu, kumpul ratusan orang. Muktamar Kesnya ini mengeluarkan 7 butir. Iya. Di antara poin yang saya catat, ya, mereka menyatakan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah, kata mereka, hum al-asyairah wal maturidiyah fil i'tiqad wa ahlul madahib arba'ah fil fiqhi wa ahlut tasawuf as-safi ilman wa akhlaqan wa tazkiyah. Kemudian kita lihat hasil diterjemah, kemudian disebar oleh satu media Syiah di web mereka. Iya, demikian ikhwan fillah rahiman rahimakum, bukti bahwa ahlul ahwa wal bidah itu mereka yata'awanun yatanasarun, iya, ba'duhum min ba'd, saling bahu-bahu ketika ada poin yang bisa mereka gunakan untuk yang mereka anggap bisa menghujat Ahlus Sunnah, ya bisa mengkelabui umat, menipu umat, mengkaburkan tentang pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan saya lihat baca, iya, benar. Salah satu web yang saya lihat linknya mereka memuat ini, yang menerjemah dan kemudian menyebarkan poin-poin muktamar jasnya. Poin yang pertama jelas, batil. Iya, satu di antara poin yang bisa kita katakan batil adalah mereka tidak mengembalikan masalah ini kepada salafus saleh. Ini penting kita belajar syarh sunnah. Jadi saya bilang di poin yang ketiga, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal asas alladhi tubna alaihi jama'ah wahum ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam warahimahum, adalah mereka adalah ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka al-jama'ah yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, وستفترق أمتي على 73 فرقة. Dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. كلها في النار لا واحدة. Semuanya di neraka kecuali satu. قالوا من هم يا رسول الله؟ Kata para sahabat, siapa ya Rasulullah yang selamat ini? Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah al-jamaah. من هم الجماعه؟ Qala rahimahullah, wal asas alladhi tubna al jamaah wahum ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahum, mereka lah ahlu sunnah wa jamaah. Dalam hadis yang lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al jamaah adalah ma kana alaihi al yaum ashabi, mereka adalah orang-orang yang senantiasa meniti jalanku dan jalan para sahabatku sekarang ini. Iya, bukan asyairah, bukan maturidiyah, ini sebatkan kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahum ahlus sunnah wal jamaah. Barang siapa yang ingin menjadi ahlus sunnah, maka ikutilah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di poin yang sekarang yang sedang kita bahas, kata beliau rahimahallahu taala, kata beliau rahimahallahu taala, fa innahu la hujjata lak, tidak ada hujjah bagimu. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah menjelaskan, li ummatihi sunnah, kepada umatnya sunnah ini, al-Islam, as-sunnah telah jelaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dengan sempurna kepada para sahabatnya. Wa wadhaha li ashabihi wa hum al-jamaah, mereka adalah jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah. Dikatakan ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah mereka ada ahlus sunnah. Mutamassikun bisunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan janganlah karena mereka senantiasa bersatu di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata beliau, wa hum sawadul a'zam. Mereka lah sawadul a'zam. Wa sawadul a'zam al-haqqu ahluh. Qala, dan ini poin yang akan kita bahas malam ini, kata beliau, faman khalafa ashhabar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amri din faqad kafar. Barang siapa yang menyelisihi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu perkara agama, maka dia terjatuh ke dalam kekufuran. Ini pentingnya ittiba', mengikuti para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah akidah, dalam masalah manhaj, dan dalam masalah-masalah agama yang lain. Alhamdulillah rahiman rahimakumullah. Yang pertama kita katakan, ya ahlu sunnah itu bukan asyairah. Asyairah adalah firqah muhdatsah, firqah min firqid dhalah. Kita tahu asyairah nisbah kepada Abul Hasan al-Asy'ari. Wa Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullahu ta'ala, beliau memiliki tiga fase kehidupan. Beliau di awalnya adalah di bawah terbiah Al-Jubai. Al-Jubai, iya, tokoh di antara tokoh Mu'tazilah yang menikah ibunya. Dan kemudian Al-Jubai yang mendidik, menterbiah di awal mula kehidupan Abu Hasan Asy'ari. Ketika menjadi dewasa, mengenal hadis, banyak kemudian beliau rahimahullahu ta'ala mengkritisi fikrah Mu'tazilah. Iya, banyak beliau mengkritisi pendapat-pendapat dari Al-Jubai dari bapaknya, tokoh Mu'tazilah. Dan inilah, di fase yang kedua inilah, iya, yang dikenal dengan fase Asy'ariyah, yang kemudian orang-orang belakangan mengikuti faham beliau ketika di fase yang kedua ini, iya, ketika boleh mulai mengenal sunnah dan mengkritisi pemahaman-pemahaman Mu'tazilah. Baru kemudian di akhir fase yang ketiga beliau rahimahullahu ta'ala, iya, dan ini tertulis dalam kitab beliau, beliau kemudian berada mengikuti madhab salaf, madhab ahlul hadith, beliau mengikuti apa yang diterangkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah rahiman wa rahimakumullahu ta'ala. Nah, ini sebagiannya yang jelas. Yang pertama yang kita ingat dari kitab ini, ahlu sunnah wal jamaah adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, bukan nisbah kepada orang-orang belakangan, apalagi kepada firqah-firqah yang muhdatsah, yang mubtada'ah, yang dhalah. Di antara sejumlah yang mereka sebutkan di muktamar tersebut, ya, mereka menyatakan bahwa si ahlul hadis itu adalah muhawwidhah. Ibu ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sekali lagi, satu, di antara hal yang seharusnya kita semakin bersemangat dalam mempelajari akidah. Ya, demikian ahlul batil dulu, Hasan al-Banna yang menyatakan demikian, bahwasanya akidah salaf adalah akidah mufawidah. Sekarang, iya, dilontarkanlah mereka di chestnya bahwasanya ahlul hadis akidah adalah mufawidah. Dan itu terkait dengan semua sifat. Padahal, iya, tentunya hasya wa kalla, sangat jauh sekali, iya, akidah mufawidah dengan akidah ahlul hadis ahlus sunnah wal jamaah. Mufawidah, akidah tafwid, dikatakan oleh Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala adalah syarru aqwal ahli bid'ah, adalah termasuk pendapat ahli bid'ah yang paling jahat yang terjadi adalah ini, akidah tafwid. Iya, penisbatan ahlul hadith dikatakan sebagai akidah mereka, akidah mufawidah, adalah kedustaan. Iya, Khonafillah rahimana rahimakumullah. Ibnu Taimin rahimahullah dalam salah satu penjelasan beliau menerangkan kenapa dikatakan, iya, akidah tafwid adalah syarru aqwal ahli bidah, karena akidah tahfidz itu sama dengan takhribunil Quran, mendustakan Al-Quran, tajhil li Rasul wa ashabi, iya, sama dengan menuduh dusta, menuduh bodoh Rasul dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Apa itu akidah tahfidz? Kita ikhwan fillah rahiman rahimakum ahlu sunnah wal jamaah meyakini, menetapkan ma thabata lillahi fil Quran wa sunnah, apa yang ada dalam Al-Quran wa sunnah tentang nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, nusbituhu min ghairi ta'tilin wala tahrifin wala takyifin wa tamthil. Iya, tidak mentahrifnya, tidak menyelewengkan makna kepada makna yang batil. Iya, tidak menta'tilnya, menafikannya. Tidak mentakyifnya, menanyakan bagaimananya. Tidak mentamthilnya, tidak menyerupakan dengan sifat makhluknya. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan Ar-Rahman al-Asistawa, na'taqidu, kita harus sedang meyakini di antara sifat Allah, Allah subhanahu wa ta'ala istiwa di atas arasy. Allah ada di atas arasy. Istawa ini ala wartafa'a, di atas. Ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan wa yabqa wajhu rabbika dzal jalali wal ikram, nusbitu anna lillahi wajhan, Allah memiliki wajah yang tidak serupa dengan makhluknya, wajah mulia tidak serupa dengan makhluknya, tidak boleh ditanyakan bagaimananya. Ini dalam Al-Quranul Karim, nusbitu ma asbatahu Allah li nafsi, kita tetapkan maknanya. Tapi mereka ikhwan fillah rahiman rahimakum mufawwidah, ketika datang ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim, iya, Ar-Rahman ala asistawa, Ar-Rahman Allah di atas ars istawa. Apa istawa? Kata mereka, jangan dibahas. Apa istawa? Iya, serahkan kepada Allah apa itu maknanya. Ketika datang ayat Allah subhanahu wa ta'ala, wabqa wajhu rabbika dzal jalali wal ikram, iya, apa itu wajah? Kata mereka, yang ditanyakan apa wajah? Serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika datang ayat Allah subhanahu wa ta'ala, bal yadahu mabsutatan, apa itu yad? Kata mereka, jangan tanya. Yad, apa itu maknanya? Serahkan kepada kita, tidak tahu, Allahu a'lam. Serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Datang, iya, ayat Allah, tajri bi'ayunina, apa itu ayun? Serahkan kepada Allah. Berapa banyak ayat dalam Al-Quranul Karim terkait dengan sifat-sifat Allah, mereka katakan, kita tidak tahu yang maknanya, Allahu a'lam. Serahkan kepada Allah. Ini ahli tafwid. Pada Allah menyatakan Al-Quran adalah tibyanan likulli syai, penjelas segala sesuatu. Al-Quran jelas menjelaskan semua segala sesuatu kepada umat Islam ini, kepada umat manusia. Kata Ibnu Taimin rahimahullah, dikatakan akidah tafwid syarru aqwal bid'ah, karena yang pertama, akidah tafwid itu sama dengan takdzibun lil Quran, mendustakan Al-Quran. Allah menyatakan Quran itu jelas memilahkan sesuatu, tapi mereka menyatakan betapa banyak ratusan ayat tentang ayat-ayat sifat, tidak kita tahu mananya. Sama dengan tajhil lir rasul wa yashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, menyatakan mereka bodoh. Betapa banyak surah ayat-ayat dalam Al-Quran tidak diketahui maknanya oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak mengajarkan kepada para sahabatnya, beri sahabat pun bodoh tentang ayat Al-Quran. Tajhil. Maka ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, ucapannya mereka menyatakan akidah ahlul hadis mufawidah, dusta, kedustaan yang besar, iya, terhadap ahlul hadis, ahlus sunnah wal jamaah. Ini ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, sehingga penting kita terus menggali akidah ahlul batil. Terus, iya, mereka ya'tamirun, mereka ijtami'un, iya, melakukan mu'tamar-mu'tamar, pertemuan-pertemuan, iya, untuk, iya, menyerang ahlus sunnah wal jamaah. Wallahu a'lam bishawab.